manakah kita dapat hidup bersama? Kedua orang tua tak merestui, entah bagaimana. Hanya satu pilihan bagi kita berdua, untuk hidup bersama kawin lari. Tiada jalan lain. Yang suci murni, dengarlah sumpahku. Kau takkan ku sia-siakan selama hidupku. Kedua orang tua kelak kan merestui, bila kita bahagia kawin lari. Marilah kita berdoa.